المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini majlis yang ke-8 dari penjelasan kitab Ad-Durrul Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya karya al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dari Daur Fiqih pada hari kedua ini. Ya, kemudian dalam pembahasan berikutnya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala setelah menjelaskan tentang bab salat berjamaah, beliau terangkan tentang bab sujud sahwi. Kata beliau rahimahullahu taala, babu sujud sahwi. Bab sujud as-sahwi, as-sahwi artinya lupa. Ya, ini sujud disandarkan kepada sebabnya. Sebab sujud itu terjadi disebabkan karena apa? Karena adanya kelupaan. Dan kelupaan ini di dalam sujud atau lupanya seorang di dalam sholat itu kadang karena dia lupa sehingga dia menambah, ada lupanya sehingga dia mengurangi, dari lupanya sehingga dia membuat ragu di dalam sholatnya. Dan tiga hal ini merupakan tiga sebab yang menyebabkan disyariatkannya sujud sahwi. Ya, saya ulangi, yang pertama karena menambah, yang kedua karena mengurangi, dan yang ketiga karena ragu. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di sini berkata, wa huwa sajadatani qabla taslim atau ba'dahu wa bi ihram wa tashahhud wa tahlil wa yushra'u li tarki masnun wa li ziyadati wa law rak'atan sahwan wa li shakki fil adad wa idza sajada al imamu tabahu al mu'tam. Ya, di sini ada 7 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang hukum sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi adalah hal yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang lupa. Datang dalam sejumlah hadis dengan konteks perintah bagi siapa yang lupa untuk melakukan sujud sahwi. Sahwi tersebut. Ya, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda di dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falyatakhayyar atau falyataharra as-shawab wal yutim thumma yusallim wal thumma yasjud sajadatain." Siapa yang syak di dalam salatnya, hendaknya dia taharri, berusaha memilih yang benarnya. Kemudian dia sempurnakan salatnya. Kemudian dia salam. Kemudian dia sujud. Ini perintah ya. Kemudian dia sujud. 2 kali sujud. Ya. Dan ada dalil-dalil yang lain. Riwayat-riwayat lain. Yang menunjukkan tentang perintah untuk melakukan sujud sahwi ini. Dan dia adalah sebuah ibadah. Dimaklumi tuntunan dan pensyariatannya. Nabi SAW pernah lupa. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di dalam lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat memberikan sejumlah hikmah dan pelajaran. Yang pertama menunjukkan bahwa Nabi juga adalah manusia sama dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, dengan lupanya beliau ya nampaklah bagaimana pensyariatan sujud sahwi tersebut. Ya, dan kisah lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya ini diterangkan dalam sejumlah riwayat. Ya, di antaranya adalah hadis yang disebut dengan nama hadis dul yadain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah salat Isya, lalu beliau beliau salat 2 rakaat. Kemudian setelah salat 2 rakaat beliau salam. Ya, beliau salam. Kemudian beliau berdiri ke tiang yang terhampar di masjid, lalu beliau bersandar di situ seakan-akan beliau marah. Maka ringkasan dari hadis ini, orang-orang berkata, kenapa Rasulullah hanya sholat dua rakaat? Apakah sholat dikurangi? Ya, padahal yang hadir di situ ada Abu Bakar dan Umar. Maka di tengah jemaah yang hadir waktu itu ada seorang yang bernama Dhul Yadain. Dia yang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, anasita am qassarta, apakah engkau lupa atau engkau mengurangi salatnya, meringkasnya? Karena Nabi lam ansa wa lam taqassar. Ya. Saya tidak lupa. Am qassarta bisa juga dibaca am qassirat, apakah salatnya sudah diringkas, berubah menjadi ringkas? Nabi berkata salat tidak diringkas dan saya tidak lupa. Ya, karena Dhul Yadain mengatakan diringkas, maka Nabi bertanya, akama yaqulu Dhul Yadain, apakah seperti yang dikatakan oleh Dhul Yadain? Ya. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak langsung menolak. Ya. Tapi beliau bertanya kepada sahabat yang lain. Maka sahabat berkata iya. Maka Nabi pun maju ke depan. Sebab beliau mundur, bersandar. Maka beliau maju ke depan. Ya, lalu beliau sholat apa yang kurang. Kemudian beliau salam. Setelah beliau salam, beliau takbir lagi. Kemudian sujud. Seperti sujudnya sebelumnya. Bahkan kadang lebih panjang. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Duduk di antara dua sujud. Kemudian takbir lagi, sujud. Setelah itu beliau sujud kemudian mengangkat kepalanya lagi. Nah, disebutkan dalam sebagian riwayat kemudian setelah itu Nabi salam. Kemudian setelah itu Nabi salam. Ini kisah Dhul Yadain. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah lupa di dalam salatnya. Tidak ada kisah yang lainnya. Ya, sudah berlalu bersama kita kisah Abdullah bin Buhaina ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam harusnya duduk tasyahud awal, beliau tidak duduk. Tapi langsung apa? Langsung berdiri, tidak tasyahud. Iya. Baik. Jadi itu tentang hukum sujud sahwi. Ya, kedua, berapa jumlah sujud sahwi itu? Syaukani menjelaskan huma sajdatan, dia dua kali sujud. Dan ini diterangkan dalam banyak riwayat. Iya. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Nah, kemudian yang ketiga, waktu pelaksanaan sujud sahwi. Ya, maksudnya waktu pelaksanaan kapan, di mana tempat sujud sahwinya? Apakah sebelum salam atau setelah salam? Iya. Jadi kalimat waktu di sini mungkin lebih tepatnya diganti tempat ya. Tempat pelaksanaan apa? Sujud sahwi. Apakah setelah salam atau sebelum salam? Asy-Syaukani berkata sebelum salam atau setelahnya. Iya. Jadi di sini Asy-Syaukani seakan-akan memberi pilihan. Boleh dua-duanya. Boleh setelahnya dan boleh apa? Dan boleh sebelumnya. Iya. Dan mungkin saja beliau berikan pilihan sebab memang ada rincian di dalam masalah. Dan yang benarnya memang ada rincian dalam hal ini. Ya, kesimpulannya saya sudah sebutkan tadi. Sebab sujud sahwi karena ada berapa perkara? Tiga perkara. Karena menambah, karena mengurangi, dan karena apa? Karena dia ragu. Ya. Kalau dia menambah, ya dia menambah rukun atau menambah kewajiban, maka dia sujud sahwinya setelah salam. Sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Ya, dalilnya hadits Dhul Yadain itu. Nabi dua rakaat beliau salam. Ini kan menambah salam di sini. Ya kan? Maka setelah itu Nabi diingatkan, maka beliau pun menyambung dua rakaat. Setelah sholat dua rakaat beliau salam, baru setelah itu beliau sujud lagi. Sujud sahwi. Jadi sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Ini kalau menambah. Ya, dan ada hadits Ibnu Mas'ud yang telah saya bacakan juga tadi, itu menunjukkan adanya penambahan, ya. Ya, dan beliau juga sujud setelah salam. Beliau sujud setelah salam. Dalam hadits Ibnu Mas'ud. Ya. Yang kedua, kalau mengurangi. Ya, dan yang kedua apabila mengurangi. Ya. Siapa yang mengurangi? Ya, siapa yang mengurangi? Maka dia sujud sebelum apa? Sebelum salam. Dalilnya adalah hadis Abdullah ibn Buhaina. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam harusnya duduk tasyahud awal, beliau langsung berdiri. Ini mengurangi atau menambah? Mengurangi, tasyahudnya kurang. Maka beliau sujudnya di mana? Disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Buhaina, ya. Maka wasajada sajadataini, ya. Jadi beliau, begitu beliau sudah terakhir hampir selesai salatnya, intadaran nasu taslimahu. Manusia menunggu beliau selesai salam. Apakah beliau salam? Tidak. Kabbara wa huwa jalis. Beliau takbir lagi. Lalu sujud dua kali sujud. Wa sajada sajadatain. Sujud dua kali sujud qabla yusallim, sebelum beliau salam. Setelah itu baru beliau salam. Ini karena sebab karena lupanya akibat apa? Karena lupanya bentuknya apa? Bentuknya mengurangi. Kalau bentuknya mengurangi, maka sujud sahwinya sebelum apa? Sebelum salam. Kemudian keadaan yang ketiga, kalau dia ragu. Iya. Ragu itu dua macam keadaannya. Ada seorang yang ragu. Dia ragu antara 3 dan 4. Ragu antara 2 dan 3. Yang mana yang dia lakukan? Dia ragu. Ya. Ragu ada dua macam. Ada ragu, dia tidak bisa menentukan yang mana yang kuat dari dua keraguan ini. Ya. Dan ada ragu, dia ragu antara dua hal. Tapi dia ada yang bisa dia kuatkan. Sangkaan beratnya di mana. Jelas ya? Jadi ini dua macam bentuk ragu. Dua macam bentuk ragu. Iya. Kalau dia ragu, ya, dan dia bisa menguatkan ada sangkaan beratnya. Misalnya dia ragu, ini saya sekarang antara 3 atau 4. Ya, dia ragu. Ya, dia pikir-pikir, oh kelihatannya saya baru 3. Iya. Atau dia kata, oh kayaknya saya sudah 4. Iya. Jelas ya? Dia lebih condong kepada 4. Maka silahkan dia sholat 4, dianggap itu 4. Tapi dia harus sujud sahwi. Sujud sahwinya kapan? Hah? Iya. Kalau dia dengan tahari seperti ini, maka sujud sahwinya setelah apa? Setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud, riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau, wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharra shawab. Kalau dia ragu dalam salatnya, hendaknya dia tahari yang benarnya. Ini kan tahari yang mana yang benar. Dia sudah pilih yang mana yang benarnya. Falyutimma tsumma yusallim. Hendaknya dia sempurnakan kemudian dia salam. Setelah dia salam, tsumma yasjud sajdatain. Kemudian dia sujud 2 kali apa? 2 kali sujud. Baik. Kalau dia ragu tidak bisa menentukan seimbang antara 2 hal, misalnya antara 3 dan 4. Dia ragu antara 3 dan 4. Tentunya yang diambil yang mana? Yang mana yang yakin antara 2 ini? Dia ragu antara 3 dan 4. Sekarang yang yakin yang mana? Ya pasti 3 yang yakin, ya kan? Maka diambil yang paling sedikitnya. Nah, kalau begini keadaannya dia ragu tidak bisa menentukan, diambil akhirnya yang paling sedikitnya, maka yang seperti ini sujud sahwinya sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Ini berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla, salatan aw arba'an, falyatrush asy-syak, tsumma liyabni ala mastaiqan, tsumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim." Jelas ya? Kata Abu Sa'id, apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, dia tidak tahu berapa dia salat, 3 atau 4, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits ini, hendaknya dia buang keraguan itu. Dia ambil yang yakin. Antara 3 dan 4, yang mana yang yakin? 3. Dia ambil yang 3. Jadi dia ambil yang 3, tambah lagi 1. Setelah itu, kemudian dia sujud 2 kali sujud. Sebelum dia salam. Dia sujudnya di mana ini? Sebelum dia salam. Iya. Jelas ya? Jadi ini sebenarnya kesimpulan di dalam masalah apa? Di dalam masalah sujud sahwi, di mana tempatnya? Sebelum salam atau setelah salam? Ya, jadi sekali lagi kesimpulannya, yang pertama kalau dia menambah, ya, sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Kalau karena mengurangi sujud sahwinya sebelum salam. Kalau dia ragu dan ada pilihan, dia memilih salah satu dari keduanya, ada yang dugaan beratnya, maka setelah salam. Kalau dia ragu tidak bisa menentukan, akhirnya dia ambil angka yang paling sedikit sebab itu yang meyakinkan, maka dia sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa bi ihramin. Ya. Ini tentang apa namanya? Sujud sahwi itu, seorang ketika sujud sahwi, dia sudah salam misalnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia mau sujud sahwi, maka dia ihram lagi, takbir lagi. Ihram maksudnya apa? Dia baca takbir, dia baca Allahu Akbar, turun. Naik lagi Allahu Akbar, dulu di antara 2 sujud. Dia takbir lagi Allahu Akbar, sujud lagi. Terus dia takbir lagi Allahu Akbar untuk apa? Duduknya. Ya, untuk duduknya. Apakah ada tasyahud? Asy-Syaukani di sini berkata wa tasyahhudin, enggak ada tasyahudnya. Ini pendapat beliau dan beliau bangun pendapat ini dalam sebagian hadis. Tapi saya ingin menyimpulkan bahwa seluruh hadis yang menyebutkan tasyahud di sujud sahwi itu hadisnya lemah. Hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Karena itu yang benarnya tidak ada tasyahud. Ya, karena itu saya di pembahasan saya beri tanda tanya. Apakah ada tasyahud lagi? Ya. Jawabannya yang benarnya tidak ada tasyahud lagi. Sebab seluruh hadits-hadits-nya adalah apa? Adalah lemah. Ya, pembahasan yang kelima, apakah ada salam? Jawabannya iya, ada salam. Sebab disebutkan di sebagian, ya di sejumlah riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salam setelahnya. Ya, jadi langsung salam, tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi tasyahud. Nah, kemudian ketentuan pelaksanaannya, kapan dia dilaksanakan? Kata Syaukani, yushra'u li tarki masnun, disyariatkan sujud sahwi ini karena meninggalkan yang disunnahkan. Ya, waliz ziyadati, karena menambah, walau raka'atan sahwan, karena menanggap walaupun satu rakaat dia tambah karena lupa. Walis syakki fil adad, atau dia ragu di dalam jumlah, ada keraguan. Ya, di sini Imam Syaukani menambah hal yang lain bagi orang yang, jadi asalnya kita telah sebutkan rukun dan apa? Yang rukun dan yang apa? Yang wajib. Ya, yang rukun dan yang wajib, kalau ada yang kurang atau dia tambah, maka ini yang apa? Dilakukan sujud sahwi. Tapi Syaukani menambah di sini kalau dia meninggalkan hal yang disunnahkan. Meninggalkan hal yang disunnahkan, maka dia juga sujud sahwi. Ya, dan yang benarnya, ya, pendapat ini kurang kuat. Yang benarnya dia pada hal yang wajib dan ada, dan pada hal yang apa? Yang merupakan rukun saja. Adapun hal yang disunnahkan, maka asalnya dia adalah hal yang disunnahkan, dan sunnah itu tidak mesti seorang apa namanya mengerjakannya. Dia adalah hal yang menyempurnakan. Iya. Dan ini ada beberapa pembahasan di sini, tapi itu kesimpulannya. Iya, bahwa untuk hal yang disunnahkan itu juga tidak dilakukan sujud sahwi. Kalau dia melakukannya, dia pandang ingin sujud sahwi karena dia lupa, insyaallah taala tidak ada masalah. Kemudian pembahasan yang ketujuh, ya, kewajiban makmum bila imam sujud sahwi. Ya, Syaukani sini menjelaskan apa kewajibannya. Kata beliau, wa idza sajada al-imamu taba'ahul mu'tam. Apabila imam itu sujud, maka mu'tam di belakangnya dia ikut apa? Dia ikut sujud. Ya. Ini keadaannya ada dua. Ya, tentunya imam kadang salam sebelum, kadang sujud sahwi sebelum salam, dan kadang sujud sahwi setelah apa? Setelah salam. Kalau imamnya sujud sahwi sebelum salam, ya ini jelas. Semua makmum harus apa? Harus ikut. Tidak bisa tidak. Jelas ya? Tapi kalau imamnya sudah salam, ya, baru dia sujud sahwi, maka yang masbuk bagaimana? Apakah sujud sahwi dulu baru melanjutkan? Ya, jawabannya tidak. Yang masbuk langsung berdiri, menyempurnakan. Setelah mereka sempurnakan, apakah mereka sujud sahwi? Ya. Jawabannya dilihat. Kalau dia hadir, tatkala imam lupa, maka dia juga apa? Sujud sahwi. Tapi kalau dia tidak hadir atau dia tidak tahu di mana letak lupanya imam, maka dia tidak sujud sahwi. Jelas ya? Baik. Kenapa dirinci seperti ini? Sebab asalnya sujud sahwi itu adalah hal yang disyariatkan karena adanya kelupaan. Ya. Dan ini juga terkait dengan imam, terkait dengan makmum pada saat mereka mengetahui dari imam hal tersebut. Jelas ya? Jadi tatkala dia tidak hadir, maka dia tidak terkena hukum ini. Hukum untuk sujud sahwi. Ya. Baik, ini selesai pembahasan tentang sujud sahwi. Kemudian bab berikutnya, kata penulis rahimahullah, babul qada lil fawaid. Bab menunaikan atau bab mengqada salat yang tertinggal. Iya. Ini penjelasan tentang orang yang tertinggal salatnya, seperti orang yang apa namanya yang saya terangkan, misalnya seperti dia pingsan, atau seperti orang yang tersibukkan. Iya. Orang yang tersibukkan sehingga akhirnya sama sekali dia tidak bisa. Iya. Sudah berusaha untuk sholat pada waktunya, namun dia tidak mampu untuk melakukannya. Tidak mampu untuk melakukannya. Nah, dan ini dimaklumi ya, kisah bagaimana para sahabat. Jadi sebagian peperangan, mereka ya tidak mampu melaksanakan sholat asar. Kecuali setelah keluar apa? Keluar waktunya. Maka di sini dibahas tentang adanya mengganti al-fawaid sholat, mengqada sholat yang luput. Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala di sini menguraikan, dan dari uraian beliau ada tiga pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang mengqada salat yang ditinggalkan tanpa udzur. Iya. Jadi kalau tanpa udzur berarti sengaja. Kata beliau, "In kana tarku amdan la li udhrin, fadainullahi ahaqqu an yuqda." Kata beliau, kalau ada yang meninggalkan salat sengaja tanpa udzur, maka hutang kepada Allah itu lebih pantas untuk apa? Untuk diganti. Jadi misalnya ada orang bandel dia. Dia tahu sholat itu wajib. Ya. Tapi masa itu ya dia ya kurang mendapat petunjuk. Dia meninggalkan sengaja. Dia ingat berapa lama sholat yang dia tinggalkan. Maka menurut Imam Syaukani di sini, kalau dia sengaja meninggalkannya, dia wajib apa? Wajib menggantinya, wajib mengqadanya. Nah, dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Ada pendapat yang lain, pendapat yang kedua bahwa itu tidak bisa diqada. Sebab dia meninggalkannya tanpa udur, dengan sengaja. Dan mengqada itu hanya ada pada orang-orang yang punya udur saja. Iya. Hanya ada pada orang-orang yang punya udur saja. Apalagi pada hari kiamat, ya, disebutkan bahwa orang salat-salat sunnah, ibadah sunnah itu akan menutupi kewajiban. Karena kewajibannya kalau sudah kurang, maka tidak diqada dengan menggantinya, tapi ditutupi dengan ibadah apa? Ibadah sunnah. Dan ini pendapat insyaallah taala yang lebih kuat, ya, bahwa dia tidak bisa mengqadanya. Caranya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memperbanyak ibadah sunnah. Memperbanyak ibadah sunnah untuk menutupi apa? Menutupi kewajibannya. Ini pendapat yang diterjih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan dikuatkan oleh sejumlah ulama kita di masa ini. Nah, kemudian pembahasan yang kedua tentang mengqada salat yang ditinggal karena udur. Ya. Kata beliau, wa in kana li udrin falaysa bi qada. Ya, bal ada'un fi waqti zawalil udur illa salatul 'id fa fi tsanihi. Ya. Kata beliau, adapun kalau dia tinggalkan karena udur, maka itu sebenarnya bukan qada, tapi apa? Tapi ada, dihitung sebagai ada. Dan ini silam pendapat di kalangan para ulama, apakah dia dihitung qada atau dihitung ada. Iya. Jelas ya? Dihitung ada. Iya, dan di sini dibedakan permasalahannya. Kalau dia misalnya meninggalkan salatnya, dia undur karena lupa atau karena ketiduran, ya, ini di luar kemampuannya. Maka yang seperti ini dia ganti ketika dia ingat, dan waktu dia gantinya itu disebut dengan ada. Sebab memang ada dalam sebuah riwayat disebutkan faliwaddihi. Hendaknya dia ada, dia lakukan ada, pakai lafaz ada. Jelas ya? Dia ganti dengan bentuk ada. Tapi kalau selain daripada itu, maka itu disebut dengan nama apa? Dengan nama qada. Ya. Walaupun Asy-Syaukani rahimahullah tidak memandang itu qada, tapi dipandang dengan apa? Ada, karena dia punya udzur. Dan ini apa namanya hal yang sebenarnya walaupun punya pengaruh dalam masalah fikih, tetapi tidak terlalu penting ya bagi di dalam pembahasannya ya. Karena itulah kesimpulannya, bagi orang yang meninggalkan sholat karena udur, ya dilihat udurnya ya, dan dia lakukan sholat itu kapan dia mampu. Kalau dia punya udur misalnya dia ketinggalan sholat, dia berusaha untuk sholat seperti di kejadian di perang Khaybar ya, terdesak para sahabat sampai waktu asar ya, sampai Umar mendoakan kejelekan untuk mereka, maka mereka sholat asar di waktu apa? Di waktu maghrib. Ya, dan ketika sholat asar di waktu maghrib, mereka melakukan asar dahulu kemudian apa? Kemudian maghrib. Ini menunjukkan bahwa yang diqada itu harus dilakukan secara berurut. Secara apa? Secara tertib. Ya. Dan ada yang karena lupa dan karena ketiduran. Dan ini sudah berlalu hadits Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, man nasiya salatan aw nama anha, fakaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa sebuah sholat atau dia tidur darinya, maka kafaranya adalah dia sholat, melakukan sholat itu ketika dia ingat. Ini semuanya dengan udur, tidak ada masalah insyaallah ta'ala dilakukan. Kecuali di sini sholat id. Nah, ini pembahasan yang ketiga, mengqada sholat id karena udur. Ya, sholat id itu boleh diqada. Ya, boleh diqada di hari setelahnya. Diqada di hari setelahnya. Nah, jadi misalnya kaum muslimin sudah berusaha melihat di akhir bulan, di akhir Ramadan sudah boleh berusaha melihat hilal, tidak nampak hilalnya ya. Waktu itu belum ada yang melaporkan hilal nampak. Begitu sudah lewat waktu duhur, baru yang ada yang datang melaporkan ya. Dari Badia misalnya, dari sebab dulu waktu itu jauh perjalanan ya. Ada yang melihatnya di lembah, ada yang melihatnya di apa namanya tempat-tempat yang jauh. Maka mereka datang ke kota Madinah, loh kok belum sholat id, mereka melihat hilal kemarin. Ya, misalnya dia laporkan kepada Nabi ya, bahwa dilihat hilal itu. Nah, ini kalau terlambat sampai berita, maka diqada di mana? Di hari esoknya. Ingat ya, kalau sebab waktu pelaksanaan Id itu dari terbitnya matahari sampai setinggi tombak ya, hingga sebelum matahari itu tergelincir. Jadi kalau sudah tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diqada di hari apa? Di hari esoknya. Ini berdasarkan hadits Umair bin Anas dari sebagian paman-paman beliau dari kaum Al-Ansar, diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali At-Tirmidzi. Ya, beliau berkata, "Ghamma alaina hilalu Syawal." Ya, hilal Syawal waktu itu tidak nampak bagi kami. "Fasbahna siyaman." Maka kami pun masih tetap puasa. "Faja'a rukbun min akhirin nahar." Maka datanglah sekelompok orang yang berkendaraan di akhir hari. Berarti di akhir hari dia datang, di sore hari. Ya, bukan mana? Bukan di awal. Kalau di awal pasti akan segera dilakukan id. Maka fasyahidu inda Rasulillah annakum ra'ul hilal bil ams. Maka mereka pun ya mempersaksikan kepada Nabi bahwa mereka melihat hilal kemarin. Atau kemarin dalam artian tadi malam. Mereka apa? Melihat hilal sore kemarin. Ya. Fa'amara an-nabiyyu ay yuftiru min yawmihim. Maka Nabi pun perintah para sahabat yang puasa waktu itu untuk berbuka. Wa yakhruju li'idihim min al-ghad. Dan mereka keluar untuk melakukan sholat id di besok harinya. Ini dalil untuk apa? Mengqadanya. Jadi ini hadits, ya haditsnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalan-jalannya. Baik. Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa id bisa diundur. Kalau memang ada udur. Ya, memang ada udur. Dan termasuk udur di masa ini misalnya. Ya. Kalau misalnya terjadi dua id di sebuah negeri. Dan ini sering terjadi di tempat kita ya. Ada dua id terjadi. Dan id tersebut, ya. Id tersebut kebanyakan kaum muslimin di hari kedua. Ya. Walaupun dia melihat hilal untuk hari sebelumnya, maka kalau kebanyakan kaum muslimin di hari kedua, hendaknya dia undur hingga di mana? Untuk hari esoknya. Itu termasuk udur. Sebab asalnya id itu bersama kebanyakan kaum muslimin. Dan ini sering saya ingatkan bahwa hukum yang seperti ini tidak ada ketetapan yang tetap di dalamnya. Dilihat keadaan sebuah negeri, ya. Dilihat keadaan sebuah negeri. Saya kira juga kadang sebagian dari kawan-kawan ada yang mengitlakan bahwa id itu harus bersama penguasa, pemerintah. Ini adalah hal yang benar, ya, secara umum hal yang benar. Tapi harus diketahui ya bahwa kita melihat keadaan, penggambaran keadaan, ya, di pemerintahan kita, ya, penentuan id itu memang mereka tentukan. Tapi yang menjadi masalah, mereka buka, yang lainnya silahkan berid juga, ya. Ini menjadi masalah sebenarnya. Dikata pemerintah mengharuskan semuanya harus ikut keputusannya, benar maupun salah. Nah, ini baru pemerintah sebenarnya. Ya. Dan itulah sebenarnya tugas pemerintah harusnya. Ya. Dia yang memegang kendali penuh di dalam masalah penentuan hari id. Ya. Maka siapa yang melihat dengan mata kepalanya hilal tidak diterima oleh pemerintah, maka dia berbuka pada dirinya sendiri. Tidak usah dia mengajak orang lain. Dia berbuka pada dirinya sendiri. Jelas ya? Dia idnya nanti bersama apa? Bersama pemerintah berdasarkan hadits ini. Jelas ya? Ya, dan mengitlakan bahwa harus dengan pemerintah ini agak repot juga di keadaan kita. Pemerintah pusat ya di hari Senin misalnya. Tapi pemerintah daerah di hari apa? Di hari Selasa. Yang mana yang diikuti semuanya pemerintah? Hah? Di sebagian tempat ikuti pemerintah, tapi tidak ada yang id kecuali 1-2 orang di hari itu. Kebanyakan manusia idnya di hari setelahnya. Yang mana yang diikuti? Ya. Maka dari sini harus dilihat timbangan-timbangan syariat, ya. Pertimbangannya harus apa? Harus lengkap, jangan melihat di satu sudut saja. Ya, kadang dilihat dengan apa dia menentukan, dengan rukyat hilal atau tidak. Kemudian yang kedua di pelaksanaan sholat idnya. Ya, kebanyakan yang melakukan id, apakah kebanyakan atau sedikitnya atau seimbang atau bagaimana? Ya, ini dilihat kondisi dan keadaan. Tidak ada fatwa menentu dalam hal ini. Ya, jelas ya. Karena itu di banyak keadaan dan banyak kejadian, saya sering bertanya ke sebagian ulama kita tentang id-id yang terjadi ini. Ya, di sebagian keadaan ada yang memfatwakan tidak ada masalah kalian id sebelumnya. Ya, tidak sama dengan jadwal yang disebut oleh pemerintah, tapi ada naf bahwa mereka bolehkan bagi siapa yang lainnya. Ya, dan sebagian keadaan mereka sebutkan bersama-sama. Ini tergantung kondisi dan apa? Keadaannya. Ya, sekiranya itu yang perlu saya ingatkan, wallahu taala a'lam. Ya. Baik, kemudian di sini kita sudah selesai ya di bab al-qada' lil fawaid. Kemudian berikutnya bab salatil Jumat. Bab tentang salat Jumat. Ya, ada. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Ya, kemudian kata penulis rahimahullah, bab salatil jumu'ah. Bab salat al-jumu'ah. Al-jumu'ah mimnya bisa tiga harokat. Bisa di dhammah jumu'ah. Ya, mimnya di dhammah, mu dibaca mu. Dan bisa disukun jum'ah. Dan bisa di fathah jumu'ah, jumu'ah. Ya, ini tiga bacaan semuanya ada dalam bahasa Arab. Kalau dibacaan Al-Qur'an di dhammah dengan cara apa? Di dhammah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawm apa? Al-jumu'ah. Ya, di dalam Al-Qur'an. Dan kata al-jumu'ah dari kata al-jama' berkumpul. Ya, sebab dia adalah hari berkumpulnya kaum muslimin. Ya. Dan dia adalah salah satu dari Id kaum muslimin. Sebab di dalam Islam dikenal ada tiga Id. Dikenal ada tiga Id. Idul Fitri, Idul Adha, ini akan kita terangkan insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah Jumat. Ini berulang, Id yang berulang setiap pekan. Kalau Idul Fitri dan Idul Adha, dia adalah Id yang berulang setiap tahun. Iya. Jumat ini di dalam pembahasan salat Jumat di sini Imam Syaukani menguraikan yang kita berikan garis besar pada 9 pembahasan. Pembahasan yang pertama kewajiban dan syarat-syarat wajibnya salat Jumat. Ya. Salat Jumat adalah salat yang wajib. Ya. Adalah hal yang wajib. Dan dalil pengwajibannya ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au apa? Ila dzikrillah." Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk menunaikan salat Jumat, maka fas'au bersegeralah menuju kepada zikir kepada Allah. Jadi fas'au perintah, bersegera. Dan asalnya perintah menunjukkan apa? Wajibnya. Dan Allah celah orang-orang yang kurang dalam memperhatikan Jumat ini. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau melihat sesuatu yang melalaikan, ya, mereka pun berpencar, bubar dan meninggalkan kamu dalam keadaan berdiri. Ya. Ini menunjukkan bahwa Jumat itu dilakukan dalam khutbah itu dilakukan dalam keadaan apa? Keadaan berdiri. Dan Nabi di sini para sahabat ditegur sebab waktu itu Nabi sedang khutbah datang pedagang dari Syam, maka para sahabat bubar menyusul pedagang tersebut. Maka turun ayat ini menegurnya. Iya. Jelas ya, ini menunjukkan bahwa menghadiri Jumat adalah hal yang apa? Wajib. Dan demikian pula diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan bacakan sejumlah hadis dan ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Namun kewajiban seorang wajib menunaikan salat Jumat itu dengan beberapa syarat. Beberapa syarat. Ya, syarat yang pertama dia adalah seorang muslim. Dia adalah seorang muslim. Syarat yang kedua, dia adalah seorang yang mukallaf. Seorang yang mukallaf artinya dia akil dan apa? Baligh. Dia sudah akil dan baligh, waras dan dia adalah sudah baligh. Kemudian syarat yang ketiga, dia adalah laki-laki. Ya. Adalah apa? Laki-laki. Adapun perempuan, ya, sama dengan salat yang lainnya tidak wajib dia menghadirinya. Tapi di sini muncul pertanyaan, bagaimana kalau perempuan hadir salat Jumat? Hah? Boleh atau tidak? Ya. Asalnya sama dengan salat yang lainnya, tidak boleh dilarang. Asalnya. Tetapi khusus untuk Jumat, ini adalah tempat berkumpulnya kaum lelaki, padat masjid itu. Maka tidak sepantasnya perempuan itu hadir di mana? Hadir di masjid pada hari Jumat, tidak sepantasnya. Kecuali kalau memang ada masjid dikhususkan tempat khusus bagi perempuan, ya, kalau dia mau hadir silahkan. Itu pun tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan untuk hadir. Jelas ya? Baik. Sebab waktu Jumat adalah tempat berkumpulnya ya kaum lelaki dengan jumlah yang sangat banyak, maka dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak baik terjadi. Baik. Kemudian syarat yang ke berapa? Syarat yang keempat ya, adalah ada kemampuan. Ya. Ada kemampuan untuk menunaikannya. Ada kemampuan untuk menunaikannya. Jadi ini keluar darinya orang yang tidak punya kemampuan, orang yang sakit. Ya, orang yang sakit. Nah, ya kalau dia sakit, ya itu udzur baginya. Enggak apa-apa dia enggak hadir Jumat. Ya, tapi yang dimaksud dengan sakit adalah sakit yang menghalangi dia untuk hadir. Ya, atau membuat dia berat kalau dia hadir tidak akan khusyuk ketika dia hadir. Jelas ya? Adapun sakitnya kalau sakit biasa, demam-demam, ya, sakit gigi sedikit, ya, tertusuk duri, ya, maka sakit yang seperti ini tidak dihitung, bukanlah sebuah udur. Ya, dia adalah hal yang wajib untuk dia apa? Dihadiri. Jelas ya? Kemudian yang kelima dari syarat, dia harus seorang yang merdeka, bukan budak. Ya, harus merdeka. Sebab kalau budak, dia itu terikat pada tuannya. Namun di sini para ulama merinci, kalau misalnya tuannya mengizinkan dia hadir, maka itu menjadi wajib atas budak tersebut. Sebab udurnya sudah hilang. Iya, udurnya hilang. Udurnya tidak hadir karena dia di bawah kepemilikan tuannya. Tapi kalau tuannya izinkan, udur sudah hilang. Dia wajib untuk apa? Untuk hadir salat Jumat. Kalau tidak diizinkan, maka dia tidak hadir salat Jumat. Udur baginya tidak hadir salat Jumat. Kemudian yang keenam adalah dia adalah orang yang menetap. Orang yang menetap di sebuah tempat. Mukim, bukan musafir. Iya. Adapun orang yang musafir tidak ada kewajiban Jumat. Tidak ada kewajiban Jumat. Karena itu saya ingatkan di sini tentang kelirunya ya pelaksanaan-pelaksanaan Jumat yang terjadi ya di sebagian apa namanya kapal-kapal ya yang di situ orangnya semuanya musafir. Tapi mereka menegakkan apa? Jumat di atasnya. Dan ini adalah hal yang keliru. Ya dan lebih keliru lagi setelah Jumatnya ya dijama lagi dengan apa? Dijama lagi dengan asar ya. Sebab menjama itu antara duhur dan asar, bukan antara Jumat dan apa? Asar. Tidak ada antara Jumat dan asar dijama. Yang ada hanya menjama antara duhur dan apa? Dan asar. Maka ini dari kesalahan-kesalahan yang hendaknya diluruskan. Baik, selesai sudah penyebutan syarat-syarat apa? Syarat-syarat wajibnya siapa yang wajib menghadiri sholat Jumat. Baik, yang kedua siapa yang diberi udzur untuk tidak hadir sholat Jumat? Di sini diterangkan oleh Imam Syaukani. Kata beliau, tajibu ala kulli mukallafin illa al-mar'ata wal-abda wal-musafira wal-maridha. Wajib atas setiap mukallaf. Ini salah satu syarat ya. Syarat wajibnya. Dan saya sudah terangkan syarat-syarat yang lainnya. Ya, kecuali, ya ini yang diberi udur. Kecuali perempuan. Ya, perempuan, ini tidak hadir sholat Jumat. Kita sudah terangkan. Yang kedua budak. Yang ketiga adalah musafir. Dan ini musafir banyak pendalilan-pendalilannya. Yang keempat adalah orang yang sakit. Empat hal ini digabungkan di dalam sebuah hadis. Ya, pernah digabungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Tariq bin Shihab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jum'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslimin fi jama'ah." Jumat adalah hak wajib atas setiap muslim di salat berjamaah, illa arba'ah, kecuali empat. Abdun mamluk, budak yang dimiliki, imra'atan, perempuan, atau illa arba'ah, abdun mamluk, imra'atun, perempuan, sobiyun, anak kecil, ya. Dan maridun, dan orang yang sakit. Ya, afwan ya, musafirnya ini diterangkan di hadis yang lain. Diterangkan di hadis yang lainnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam safarnya tidak pernah dinukil beliau melaksanakan apa? Melaksanakan Jumat, dan tidak ada sahabat yang dinukil dari mereka dari as-salaf yang dinukil dari mereka ada yang melaksanakan Jumat. Ya. Ini dalil yang paling kuat tentang apa namanya? Udzur bagi musafir itu. Baik. Jadi termasuk orang yang mendapatkan udzur. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya tentang kaifiat salat Jumat. Tentang kaifiat salat Jumat. Ya, Asy-Syaukani rahimahullah berkata, "Wa hiya kasairi shalawat, la tukhalifuha." Jumat itu sama dengan seluruh salat. Tidak menyelisihinya. Ya. Illa fi masyru'iyatil khutbataini qablaha. Kecuali dalam pensyariatan dua khutbah sebelumnya. Jadi maklumi bahwa Jumat itu berapa rakaat? Hah? Salat Jumat dua rakaat. Ini adalah hal yang dimaklumi. Salat Jumat dua rakaat. Iya. Jadi salat Jumat adalah dua rakaat. Sama dengan salat yang lainnya kalau dilakukan. Iya. Jadi kalau salat subuh persis pelaksanaannya. Tentunya ada bacaan-bacaan yang dibaca ya. Ada syariat, bagaimana bacaannya, ketentuannya, ada sunnah-sunnahnya. Di dalam masalah bacaan. Iya. Tidak ada penyelisihannya kecuali dengan salat lain, kecuali ada disyariatkan khutbah sebelumnya. Dua khutbah disyariatkan. Ya, dan persyariatan dua khutbah ini, adanya khutbah di Jumat, ini adalah syarat syahnya Jumat. Merupakan syarat apa? Syarat syahnya Jumat. Ya, sebab di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Fas'au ila ba ila dzikrillah," bersegera menuju kepada dzikir kepada Allah. Itulah khutbah. Ya, yang disebutkan. Jelas ya? Ya, khutbah yang mengajak kepada dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Ada hal-hal yang dibahas dalam pensyaratan Jumat, penegakannya dan selainnya. Kebanyakan perkara tersebut adalah perkara yang sebenarnya terlalu mempersempit dan terlalu memberatkan. Iya, jelas ya. Dan ini saya tidak terlalu meluas di sini, tapi saya akan singgung sebagian hal yang kita alami di Indonesia ini. Sebab di Indonesia ini madhabnya adalah madhab apa? Syafi'iyah. Dan Syafi'iyah ini adalah madhab yang paling ketat di dalam masalah rukun-rukun Jumat. Hampir semuanya dihitung apa? Dihitung rukun. Iya. Misalnya dalam khutbah, ya, mereka menganggap rukun di khutbah itu, ya, mulai dari membaca alhamdulillah harus rukun, baca alhamdulillah. Ya, kemudian harus rukun baca salawat. Ini dihitung rukun oleh mereka. Ya. Jelas ya? Demikian pula membaca sesuatu dari Al-Qur'an, ini dihitung rukun. Ya, bahkan sebagiannya ada yang semakin luas. Ya. Di kalau masyarakat umum kita ini kadang menambah dan melebihkan. Ya, yang mana orang-orang Syafi'iyah sendiri berselisih dalamnya. Kadang ada yang menambah harus membaca innallahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Kadang yang menambah rukun mendoakan, harus ada doa di belakangnya dianggap rukun. Ya, kadang ditambah lagi ibadah Allah innallahu ya'muru ya bil adl ya dan seterusnya ya. Dan apa namanya? Ya, kemudian tambahan di belakangnya lagi ya waladikrullahi akbar wallahu a'lamu bima tasna'un. Ya. Ini tambahan-tambahan menganggapnya sebagai rukun, ini adalah hal yang tidak ada dalilnya. Hal yang tidak ada apa? Tidak ada dalilnya. Kalaupun ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, kemudian apa namanya? Membaca salawat dan seterusnya, ini dari perbuatan, hanya menunjukkan apa? Sunnahnya, tidak menunjukkan rukun. Rukun itu kan artinya kalau ditinggalkan batal apa? Batal khutbahnya, batal sesuatu itu. Ya. Maka dia bukan rukun, tapi hal yang dianjurkan untuk dibaca. Yang rukun di dalam khutbah itu, itulah batasan yang disebut dalam ayat. Ada zikir kepada Allah. Maka di dalam khutbah harus ada peringatan. Harus ada mau'izah. Ya. Itu yang dimaksudkan di dalamnya. Dan kata zikir inilah yang dikembangkan oleh ulama Syafi'iyah terlalu luas. Ya zikir masuk di dalamnya memuji Allah, masuk di dalamnya apa? Ya, masuk di dalamnya membaca selawat dan seterusnya. Walaupun dia tercakup dalam makna zikir tapi meluaskan seperti itu, ini kita perlu dalil khusus. Perlu dalil khusus. Ya jelas sampai sini? Maka sebenarnya di dalam khutbah, di dalam Jumat ada salat. Salat dimaklumi. Bagaimana salatnya? Ada khutbah sebelumnya, dua khutbah. Ya, dua khutbah. Dan ini adalah termasuk syarat syahnya Jumat, termasuk syarah syahnya Jumat. Adanya duduk misalnya antara dua Jumat, ini adalah sebuah hal yang wajib. Kemudian seorang berdiri ketika Jumat, ini asalnya yang dilakukan. Sebab asalnya tidak dikenal. Khutbah itu kecuali dalam keadaan apa? Berdiri dan ada di dalam nas ayat. Ya. Kemudian di dalam Jumat, ya, seorang itu berdiri, kemudian bersuci dari hadas, menutup aurat. Ya, dia khutbah di atas mimbar, menghadap kepada manusia. Ketika dia berada, dia salam kepada manusia. Kemudian dia duduk. Ya, dia duduk sampai muadzin selesai. Kemudian dia berdiri. Kemudian berdiri di atas tongkat. Ya. Kemudian mengangkat suaranya. Ya, duduk di antara dua khutbah, memedekkan khutbah. Ya, membaca sebagian dari ayat Al-Quran. Ini dari sunnah-sunnah semuanya. Jelas ya? Mengatakan dia sebagai rukun, ini adalah hal yang apa? Yang hal yang terlalu berat untuk dikatakan dia rukun. Sebab rukun artinya kalau ditinggalkan batal khutbahnya. Ya, bersama dengan itu, saya tetap tekankan kepada seluruh ikhwah. Ya. Walaupun kita tahu kesimpulan yang kuat bahwa itu bukan rukun, bukan artinya di tengah masyarakat kalau kita khutbah tidak kita baca. Dibaca saja semua yang mereka syaratkan itu dibaca. Yang mereka anggap rukun itu dibaca saja. Ya, sebab kalau antum tidak baca akan menimbulkan apa? Ya, menimbulkan fitnah. Karena itu Syekh Ibnu Utsaimin, ya, beliau setelah menjelaskan hal ini dan sebelumnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menjelaskan bahwa ya, banyak dari rukun yang dianggap rukun oleh manusia sebenarnya bukan rukun. Beliau terangkan. Tetapi kata beliau, kalau memang itu yang beredar di tengah masyarakat, maka kita khutbah seperti yang mereka apa namanya? Anggap sebagai rukun itu. Ya, kita khutbah persis seperti khutbah mereka. Kecuali kalau kita di lingkungan kita sendiri, ya maka tidak ada masalah. Ya, kita mengingatkan apa namanya? Mengajarkan yang benarnya, mengajarkan yang benarnya. Nah, ini yang kita lihat yang dilakukan oleh para ulama kita. Ya. Nah, yang dilakukan oleh para ulama kita. Saudi Arabia misalnya kalau kita dengar khutbah-khutbahnya mufti, khutbahnya Syekh Shalal Fauzan dan selainnya, itu apa? Semuanya lengkap semuanya. Iya. Dari macamnya innallahu malaikatu yusholluna 'alan nabi, kemudian membaca selawat untuk nabi, kemudian mendoakan rahmat untuk khulafa' ar-rasyidin, mendoakan untuk penguasa, doa kebaikan untuk kaum muslimin, kemudian innallahu ya'muru bil 'adl, ya dan seterusnya, itu semuanya lengkap dibaca. Jelas ya? Iya. Dan kita lihat sebagian para ulama kita, dia sholat di masjid khusus. Ya, binaannya. Ya, Masya Allah semuanya. Ya, seperti mungkin yang biasa kita saksikan di sini. Ya, khutbah setelah itu selesai, ya, sampai sini subhanakallahumma bihamdik selesai. Nah, dan ini ada di masjid sebagian dari ulama kita di masa ini. Maka saya ingatkan kepada ikhwah untuk melihat ya keadaan masyarakat, untuk memperhatikan. Jangan dia masuk ke dalam hal yang masyarakat menganggapnya rukun, dan itu memang ada di dalam madhab apa? Syafi'iyah. Ya. Ada dalam madhab Syafi'iyah, dan seorang kalau melakukannya juga dia tidak dikatakan sebagai hal yang bid'ah secara mutlak, tidak. Jelas ya? Kalau dia lakukan itu masuk dalam konteks umum untuk dzikir kepada Allah dan hal-hal yang apa? Mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada masalah insyaallah taala itu dilakukan. Baik, kemudian pembahasan berikutnya kata Imam Syekh, pembahasan berikutnya tentang khutbah Jumat. Khutbah Jumat sudah kita jelaskan ya, kifiat salat khutbah Jumat juga telah kita terangkan. Waktu Jumat sekarang. Iya. Tentang masalah khutbah ada hal yang perlu diinikan, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa khutbah itu hendaknya ringkas. Khutbah itu hendaknya dilakukan dengan ringkas. Iya. Nah. Kemudian waktu salat Jumat, ya waktu salat Jumat ada beberapa riwayat. Ya. Kebanyakan riwayatnya ya itu menunjukkan bahwa Jumat setelah matahari tergelincir. Setelah matahari tergelincir. Dan ada sebagian riwayat yang menunjukkan bahwa Jumat boleh dikerjakan sebelum matahari tergelincir. Ya, sebelum matahari tergelincir. Nah, karena itu datang dalam sejumlah riwayat ya di mana para sahabat radhiyallahu taala anhu mengisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan khutbah Jumat dan mereka pulang ke Ilula. Ya, setelah Jumat itu masih kailula, dan kata kailula ini biasanya itu tidur digunakan untuk apa? Untuk sebelum matahari tergelincir. Ya, untuk sebelum matahari tergelincir, dan juga disebutkan makan siang dalam sebagian riwayat. Nah, ini dalil yang mengatakan boleh mengedepankan Jumat itu. Boleh mengedepankan Jumat. Nah, tentunya khutbahnya dikedepankan, setelah itu pas masuk waktunya boleh dia langsung sholat Jumat. Dia sholat Jumat. Tapi kalau dia lakukan pas matahari tergelincir, itu tentunya lebih apa? Ya, lebih selamat ya baginya dan lebih utama. Apalagi di masa ini, ya kebanyakannya di masjid-masjid itu mereka melakukan khutbah setelah apa? Masuk waktu duhur. Masuk waktu duhur. Ya, kalau kita hidup di tengah kebanyakan masyarakat yang umumnya mereka khutbahnya seperti itu, tidak ada masalah. Kita sama seperti mereka di waktunya. Kecuali kalau ada maslahat-maslahat tertentu. Misalnya masjidnya terlalu berdekatan, kalau khutbah berbarengan akan saling ribut. Ya, tidak ada masalah kita khutbah lebih dahulu, kemudian setelah itu kita sholat, atau kita agak mundur sedikit khutbahnya supaya tidak apa, tidak terlalu tabrakan. Nah, ya, kemudian pembahasan berikutnya kata beliau rahimahullah, ya, dan di sini kita garis bawahi dia di pembahasan yang ke berapa? Yang keenam. Sebagian adab dalam menghadiri sholat Jumat. Ya, Syaukani berkata, wa waktuha waktu dhuhr. Ini penjelasan waktunya ya tadi. Wa la man hadaraha an la yatakhatta riqaban nas. Ini sebagian adabnya. Siapa yang hadir Jumat ini, ya, siapa yang hadir di salat Jumat ini, jangan dia bersandar di atas apa? Ya, bahu di atas leher-leher manusia. Maksudnya kalau dia hadir, orang sudah duduk di depan, dia jangan datang, dia apa namanya? Dia buka jalan, kemudian duduk di mana? Duduk di paling depan untuk maju ke depan. Maka dia lihat saja yang kosong di belakang, jangan dia sandar. Kalau dia lihat kosong di depan mungkin untuk maju tanpa mengganggu orang, silahkan dia maju, tidak ada masalah. Jelas ya. Dan ini juga ya memberikan anjuran kepada siapa yang berada di depan untuk mengisi sof-sof yang kosong. Ya, supaya ini jangan menjadi sebab adanya sof yang kosong, jangan menjadi sebab ada orang yang datang dari belakang kemudian apa namanya melakukan hal yang kurang baik, bersandar di atas leher manusia, membuka jalan untuk maju kemana? Ke depan. Ya, mengganggu orang lain. Maka harusnya dia kosong, dia isi sof-sof yang kosong. Iya. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa yunsita halal khutbataini, dan hendaknya dia diam ketika dua khutbah. Ya. Kita tidak boleh berbicara pada saat khutbah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta." Kalau kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumat dan imam sedang khutbah, ya dia berkata kepada temannya, "Diam kamu." Maka engkau telah berbuat lagu, berbuat hal yang sia-sia. Jelas ya? Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang bicara, dia biarkan saja, dia tetap dengar khutbah. Kalau dia katakan diam, nah, maka ini dia telah berbuat apa? Berbuat kesalahan. Berbuat kesalahan. Tapi ingat, di sini berkata diam pada saat apa? Ya, pada saat imamnya khutbah. Jadi kalau imamnya lagi tidak khutbah, dulu di antara dua khutbah misalnya, dia berkata kepada orang sampingnya, ya ada yang bicara ya, kalau imam khutbah. Itu enggak ada masalah. Sebab imam tidak apa? Imamnya tidak khutbah. Ya. Khatibnya tidak khutbah. Ya. Jelas ya? Atau imamnya misalnya sedang khutbah, tiba-tiba dia minum air dulu. Enggak ada masalah ya dia minum air. Ya. Pas minum air, dia gunakan kesempatan. Jangan bicara. Ya, misalnya. Ya. Contoh ya. Ini enggak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Yang penting, yang dilarang, khatib lagi apa? Lagi khutbah. Nah. Ya, di antara pengalaman yang pertama kali saya lihat di Yaman, waktu itu kita datang hari Jumat. Ya, malam Jumat, pagi Jumatnya, kita sholat Jumat. Ya, karena masjidnya padat sekali, ya, sampai masjidnya lantai dua. Sudah penuh lantai duanya. Ya, lantai maktabah juga sudah penuh. Orang sholat di luar lagi. Ya. Waktu itu saya sholat di lantai bawah, ya, terlambat, dan Syekh Mukbil juga sholat di situ. Maka saya enggak kenal yang mana yang Syekh Mukbil itu, yang mana orangnya, saya belum pernah lihat. Tiba-tiba ada orang tua dari belakang, ya, pada saat khatibnya sedang duduk, dia berkata, ya ikhwan, maju ke depan, merapat ke depan, biar yang lainnya bisa maju. Ya, yang lainnya bisa maju. Ini pada saat khatibnya sedang apa? Sedang diam. Nah, begitu saya keluar, ya, saya menuju ke rumahnya, ya, saya tunggu di depan pintu, beliau pulang dari masjid, ternyata orang yang menyuruh tadi itulah Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Nah, baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya, jadi tidak boleh memerintah orang diam, ya, tapi dia berusaha untuk diam, tidak berbicara, konsentrasi mendengarkan khutbah. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, sini pembahasan yang ketujuh, sunnah-sunnah Jumat. Ya. Kata beliau, wanudibalahu at-tabkir wat-tatayyub wat-tajammul wad-dunuu minal imam. Dan disunnahkan dia at-tabkir. Tabkir artinya apa? Datang secepat mungkin ke masjid pada hari Jumat. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Diterangkan dalam hadis itu keutamaan siapa yang mandi hari Jumat seperti mandi janabah. Ya, siapa yang datang di saat yang pertama seakan-akan dia melakukan takarrub dengan menyembelih unta. Siapa yang datang di saat yang kedua seakan-akan dia menyembelih apa? Menyembelih sapi. Siapa yang datang di saat yang ketiga seakan-akan dia menyembelih kambing jantan yang bertanduk. Siapa yang datang di saat yang keempat, ya seakan-akan dia menyembelih apa? Menyembelih ya ayam. Kemudian di saat yang kelima, ya, siapa yang datang di situ maka seakan-akan dia takarruf dengan apa? Dengan sebuah telur. Nah, jelas ya? Ya, ada sebagian ikhwah, dia tulis hadis ini untuk anaknya. Saat pertama ini, saat kedua, saat yang keenam, ya. Ada saat yang keenamnya, tongkat didapat. Ya. Ini sudah terlambat, akhirnya dapat apa? Dapat tongkat. Ya. Baik. Jadi ini penjelasan tentang disunnahkannya bersegera pada hari Jumat. Ya, dan tentunya keutamanya sangat banyak di hari Jumat. Di waktu Jumat dia bisa melakukan sejumlah sunnah di situ. Misalnya dia sholat sebanyak mungkin bagi siapa yang memandang. Disyariatkannya sholat sebanyak mungkin sampai imam keluar. Kemudian dia membaca Al-Quran. Bagi siapa yang ingin membaca surah Al-Kahfi dia baca. Ya. Kemudian dia perbanyak dikir, banyak berdoa. Di seluruh hari Jumat tempat mustajabah berdoa. Walaupun yang paling mustajabahnya adalah setelah apa? Sholat asar sampai terbenamnya matahari. Itu yang paling mustajabahnya. Iya. Nah. Kemudian, wat-tatayyub dan memakai wangi-wangian. Nah. Dan ini diterangkan dalam sejumlah hadis. Dari hadis Salman Al-Farisi, riwayat Al-Bukhari. Iya. Juga diterangkan tentang sunnahnya tatayyub dan tajammul. Dan memakai pakaian yang bagus pada hari Jumat. Pakaian yang baik, berindah. Kemudian, wad-dunuu minal imam. Dan dia mendekat dari imam. Dia mendekat dari apa? Dari imam. Jadi semampu mungkin dia cepat mendekat kepada imam. Bukan artinya mendekat kepada imam dia dekati halaqah. Dia duduk saja tempat sholat. Ya. Kalau dia ingin mendekat dengan imam, ya tidak ada masalah. Tapi ya, resikonya nanti dia akan mundur lagi ke belakang. Dan ini akan apa? Ya menghambat dia keluar nanti. Karena banyaknya manusia. Maka dia duduk. Segera dia mendekat ke imam. Dan ini berdasarkan hadits Samurah. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Haditsnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhdur dzikir, hadirilah dzikir, wadunu minal imam." Ya, hendaknya kalian mendekat dari imam. fa innar rajula la yazalu yataba'at hatta yu'akhkharu fil janna wa in dakhalaha. Ya, seorang lelaki kadang dia terus lambat ya di belakang pada hari Jumat menjauh sampai dia diakhirkan di sorga walaupun dia masuk di dalam sorga. Ya, maka ini hadis ini memang ada kelemahan di dalam sanadnya, ada kelemahan di dalam sanadnya, namun dia apa namanya seperti yang saya sebutkan tadi dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari seluruh jalan-jalannya. Baik, pembahasan berikutnya tentang orang yang masbuk, ya. Orang yang masbuk pada hari Jumat. Kata Syaukani, "Wa man adraka raka'atan minha faqad adrakaha." Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari Jumat itu, maka dia telah mendapatkan apa? Telah mendapatkan Jumat tersebut. Dia telah mendapatkan Jumat tersebut. Nah, dan ini berdasarkan ya sejumlah riwayat, ya. Sejumlah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, datang dari hadis Ibnu Umar dan selainnya. Ya, hadisnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Man adraka raka'atan minal jum'ah, ya, falyadhif ilaiha ukhra wa qad tammat salatuhu. Siapa yang mendapatkan sebuah rakaat dari Jumat, maka hendaknya dia tambah rakaat yang lain, maka salatnya telah sempurna. Dan ada hadis umum di as-sahihain, man adraka raka'atan minas salah faqad adrakaha. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka dia telah mendapatinya. Kalimat salat ini umum, termasuk salat apa? Salat Jumat. Jadi kalau ada yang masbuk misalnya, dia hadir, dia masbuk, dapat imam satu rakaat, maka dia cukup berdiri menambah apa? Menambah satu rakaat menjadi dua. Tapi kalau dia datang, imamnya sudah duduk tasyahud, ya, maka ini sudah tidak mendapatkan apa? Satu rakaat. Dia ikut tasyahud. Tapi begitu dia berdiri, dia bukan sholat dua rakaat, tapi sholat berapa? Empat rakaat. Dia tidak ada lagi Jumat, tapi sholat apa? Sholat duhur. Ya, jelas sampai sini ya. Baik. Kemudian kata beliau, wahiyya fi yaumil idi rukhsah. Dan hari Jumat kalau terjadi di hari Id, maka Jumat itu adalah rukhsah, keringanan. Ya. Ini termasuk masalah yang diperselisihkan kalau bertepatan antara Jumat dan apa? Dan Id. Ya, berkumpul misalnya hari Jumat dan Id sekaligus. Ya, apa yang dilakukan? Ya, tentunya salat Id dilaksanakan. Jumatnya apakah ditegakkan atau tidak? Nah, inilah letak silang pendapat di kalangan para ulama di dalam hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berkata, ya, man syaa'a yujammi' falyujammi'. Siapa yang ingin menegakkan Jumat hendaknya dia tegakkan. Ya, dan beliau sendiri berkata, inna mujammi'un. Sungguhnya kami akan melakukan Jumat. Sungguhnya kami akan melakukan Jumat. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa imam pimpinan secara umum mereka menegakkan Jumat, tetap menegakkan Jumat. Harus tetap ada Jumat yang tegak. Bagi tempat yang lainnya kalau misalnya tidak ditegakkan Jumat, tidak ada masalah. Tidak ditegakkan Jumat. Tapi bukan artinya tidak sholat duhur. Ya. Bukan artinya apa? Tidak sholat duhur. Memang ada sebagian dari as-salaf yang mengatakan tidak sholat duhur. Tapi ini pendapat yang sangat lemah. Pendapat yang apa? Sangat lemah. Sebab tidak pernah ada dalam sejarah. Ya, ada sholat yang digugurkan. Sholat itu berapa waktu dalam sehari? 5 waktu. Ya, jadi kalau tidak sholat duhur berarti ada sholat yang apa? Digugurkan. Jadi kalau dia tidak Jumat dia sholat duhur. Kalau misalnya di sebuah masjid ada sholat berjamaah, mereka tidak Jumat, maka masjid itu sholat apa? Sholat duhur secara berjamaah. Ya. Tapi kalau misalnya ada masjid dan di masjid itu ditegakkan Jumat, ya maka kita hadir ke masjid untuk apa? Ya sholat Jumat, kita ikut sholat Jumat tidak ada masalah. InsyaAllah ta'ala. Bukan hal yang terlarang. Ya. Bukan hal yang terlarang kalau dia hadir Jumat. Ya. Bahkan kalau dia menghadiri Jumat, dimaklumi bahwa Jumat itu punya keutamaan. Dan dia adalah Id kaum muslimin. Nah, ini saya kira pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan sholat Jumat. Ya. Bagaimana? Hah? Ya, atau kita sholat isya dulu, setelah sholat isya kita lanjutkan. Ya, begitu. Hah? Ya, ini kita ingin capai target ini. Ya, sampai sholat istisqa insyaAllah. Ya, belum lapar kan? Ya. Belum mengantuk? Ya, khair insyaAllah. Berarti kita sholat isya dulu, setelah sholat isya, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.